Lalaki rahta tena gudawang belabaya na betasa tutung jajan tu ku karunya betasa bukannya geus baheut kana janji na sugante niksa nyana bukan nyaya yang omang teh teng teing nasib diri duh tong tega teing tang lulusan kudu kumaha mangwari Yeah.